Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Apa? Kata Ustaz. Imam Busiri menggambarkan fannasu katifli intuhmilhu syabba'ala hubbir radai wa intaftimhu yan fatuni. Nafsu itu seperti bayi. Kalau kamu turuti terus bayi dari itu, nyusu, bayi yang nyusu sama ibu, dituruti terus sampai tua gak mau ninggalkan, sampai gede gak mau ninggalkan. Tapi kalau udah dilatih, disapi, sakit, nangis, nuntut, jerit-jerit itu anak, tapi tetap disapi. Satu hari, dua hari, satu minggu, dua minggu, mungkin satu bulan sampai dua bulan, yang fatimi akhirnya yang gak mau beneran. Begitulah kalau anda nafsunya biasanya suka ngobrol ngalor ngidur, keluyuran ngalor itu. Kalau nafsunya biasanya suka melihat yang gak bener, kalau nafsunya ketagihan misalnya untuk berbuat yang tidak baik, tekan satu hari dua hari kuat-kuatkan, satu minggu dua minggu kuat-kuatkan, satu bulan dua bulan kuat-kuatkan, enak enteng setelah itu. Cuma jangan ngulangi lagi. Di ngerokok misal ini berhenti dah, kuat-kuatkan satu hari dua hari kuat-kuatkan, satu minggu dua minggu kuat-kuatkan, gak apa-apa, gak mungkin mati ente. Satu bulan dua bulan lebih enteng. Tapi jangan itu ulang lagi. Nyoba satu sedotan, balik lagi dah. Begitulah nafsu ini. Tinggalkan itu semuanya, ajakan nafsu, kuat-kuatan dengan nafsu. Insya Allah dibantu sama Allah. Cuma jangan diulangi lagi, jebol lagi nanti. Alhasil, inna nafsa la ammaratun bisu. Memang nafsu ini ammaroh, bukan amiroh. Ammaroh itu li takrir wa takfir, selalu ngajak berbuat jelek. Bukan satu kali tok, berkali-kali, berarti ammaroh kok. Fa'alah, kalau ada kadibun, orang yang dusta walaupun satu kali. Kalau kadzabun, wala balik dusta, selalu berdusta, pembohong. Kalau sa'igun, orang yang nyetir walaupun satu kali. Kalau sawagun, berkali-kali nyetir, sopir. Nafsu ini bukan sekali aja ngajak jelek, amarah berkali-kali. Memang dia tadi itu pekerjaannya ngajak untuk mempengaruhi manusia untuk berbuat jelek. Baik. Tuh, apa kata Ustaz? Tuh, apa kata Ustaz? Suara Nabawi.